Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah Syarah Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang beliau ini termasuk ulama terdahulu, meninggal di tahun 264 Hijriah, sekitar 1100 atau 1200-an tahun yang lalu. Nah, beliau murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan termasuk yang memandikan jenazah Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat keimanan, yang di situ prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam hal definisi keimanan berbeda dengan kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Nah, dan kita akan bahas insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita pada kajian ini dan pada setiap langkah kehidupan kita hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang keimanan. Wal imanu qawlun wa amalun ma'atiqadihi bil janan, qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan. Nah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan bersamaan dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan serta anggota tubuh. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan bersamaan dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan dan anggota tubuh. Nah, ini satu paragraf atau satu kalimat yang akan kita bahas terlebih dahulu. Keyakinan Ahlus Sunnah, ya, keyakinan Nabi dan para sahabatnya dan para ulama salaf terdahulu, bahwa iman itu harus berupa ucapan, amalan, dan perbuatan serta keyakinan di dalam hati. Nah, keyakinan di dalam hati kemudian diucapkan dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sebagaimana kalau kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, kita yakini dalam hati. Kita yakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian secara perbuatan kita beribadah hanya kepada Allah. Kita salat hanya untuk Allah. Kita menyembelih kurban hanya untuk Allah. Kita bernazar, kalaupun bernazar, hanya untuk Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita melakukan ibadah haji untuk Allah. Nah, itu iman. Nah, ada kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah ini adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari keimanan. Nah, dan Murji'ah itu bertingkat-tingkat. Ada Murji'ah yang paling ekstrim, Al-Jahmiyah. Dalam hal iman dia Murji'ah. Nah, dia berpendapat bahwa iman itu cukup mengenal Allah saja. Kalau dia kenal Allah sudah beriman. Jadi menyimpang. Karena iblis itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iblis bersumpah dalam Al-Qur'an, fa bi'izzati la uwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua, keturunan Adam seluruhnya. Nah, dia karena kenal dengan Allah, maka dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup pengenalan itu hanya membuat seseorang dianggap beriman. Tapi kelompok Jahmiyah, kelompok Murji'ah yang paling ekstrim di sini, itu menganggap iman cukup mengenal saja. Ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Ada juga kelompok pada tingkatan Murji'ah berikutnya adalah Al-Karramiyah. Al-Karramiyah itu berpendapat iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Cukup dengan lisan. Nah, cukup seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah sudah beriman. Nah, maka ini tidak benar. Ini pendapat yang batil. Kalau cuma sekedar ucapan, maka tentunya orang-orang munafik akan masuk kategori beriman. Padahal orang munafik adalah kelompok yang fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam lapisan terbawah dari an-nar. Nah, harus ada keyakinan dalam hati dan juga diucapkan dalam bentuk ikrar dengan lisan dan dengan perbuatan. Nah, kemudian secara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu dengan keyakinan dalam hati, juga dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Secara dalil hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syubhah. Iman itu adalah 70 sekian atau 60 sekian cabang. 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Nabi menyatakan di dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan perasaan malu adalah bagian dari cabang keimanan. Maka dalam hadis ini Nabi menunjukkan cabang-cabang keimanan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perkataan hati atau gerakan di dalam hati. Nah, dalam hal ucapan, ucapan la ilaha illallah. Dalam hal perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam hal apa yang ada dalam hati, perasaan malu. Perasaan malu adalah keengganan untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, atau melakukan hal-hal yang mengambil hak orang lain. Itu perasaan malu. Dalam hati, itu bagian dari keimanan. Nah, maka di sini, dalam hadis Al-Bukhari riwayat hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, keimanan ada yang berbentuk ucapan, ada yang berbentuk perbuatan, ada yang berbentuk apa yang ada di dalam hati. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa huma sayyani wa nidhaman wa qarinan la nufarriqu bainahuma. Keduanya, iman dan amal adalah dua sisi yang melekat tak terpisahkan. Iman dengan amalan itu dua sisi yang tidak terpisahkan. La imana illa bi'amal. Tidak ada iman kecuali dengan beramal. Nah, kita mengaku beriman, maka amalkan. Sholat. Dan seluruh konsekuensi tauhid amalkan kalau kita mengaku beriman. Tidak ada iman tanpa amal. Wala amala illa bi iman. Tidak ada amal tanpa iman. Sehebat apapun perbuatan seseorang, amal seseorang, kalau tidak ada iman, nol hitungannya, nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berbuah pahala di akhirat. Nah, wal mu'minuna fil imani yatafadaluna wa bi salihil a'mali hum mutazajidun. Dan orang-orang beriman bertingkat-tingkat keimanannya. Sama-sama beriman, tapi tingkatnya berbeda-beda. sebagaimana nanti balasan di surga, tingkatan di surga juga berbeda-beda. Nah, yang paling tinggi Nabi dan para Rasul. Kemudian para Siddiqin. Kemudian para syuhada. Syuhada orang yang meninggal di pertempuran di jalan Allah. Atau para ulama. Para ulama juga disebut syuhada. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga malaikat bersaksi, para ulama juga bersaksi, bersaksi syuhada. Nah, jadi tingkatan pertama Nabi dan para Rasul. Kemudian setelah itu para siddiqin, siddiq, orang-orang yang jujur terdepan dalam keimanan. Kemudian para syuhada. Kemudian yang tidak masuk dalam kriteria ini, solihin. Orang soleh itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba Allah. Itu orang soleh. Tapi tidak masuk syuhada, tidak masuk juga siddiq, tidak masuk para nabi dan rasul. Mereka bertingkat-tingkat. Nah, wa bi salihil a'malihum mutazayidun. Amalan soleh meningkatkan keimanan. Amal soleh itu meningkatkan keimanan. Orang yang sholat 2 rakaat, peningkatan keimanannya berbeda dengan sholat 4 rakaat. Lebih tinggi 4 rakaat. Kalau dilakukan oleh orang yang sama dengan cara yang sama, kekhusyuan yang sama. Nah, seseorang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, penambahan keimanan lebih besar dibandingkan mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Yang mengingkari kemungkaran dengan lisannya lebih tinggi dan lebih bertambah keimanannya dibandingkan yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangannya. Barang siapa yang tidak bisa, maka dengan lisannya. Barang siapa yang tidak bisa, maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Kualitasnya kurang dari sisi keimanan. Penambahan keimanan juga kurang. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, "Wa la yakhrujuna biz-dzunubi minal iman, wa la yakfuruna bi rukubi kabiratin wa la isyan." Dan Ahlus Sunnah tidaklah mengeluarkan seseorang dari keimanan sekedar perbuatan dosa. Dan mereka juga tidak mengkafirkan seseorang sekedar karena berbuat dosa besar. Nah, di sini Ahlus Sunnah berbeda dengan Murji'ah, berbeda dengan Khawarij. Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar, dia mendapatkan dosa, berhak mendapatkan konsekuensi, kalau itu hukum had, diterapkan hukum had sesuai aturan, imannya berkurang. Tetapi dia tidak kafir dengan sekedar perbuatan dosa itu. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Sedangkan keyakinan Khawari, mereka berpendapat bahwa sekedar berbuat dosa besar langsung keluar dari keimanan. Pencuri melakukan dosa besar, kafir dia. Nanti kekal di neraka. Seorang yang berzina, waliyadu billah, ketika dia melakukan perzinahan, maka dia kafir. Kata Khawarij. Nah, seorang yang minum khamr, minum minuman keras, ketika dia minum minuman keras itu, dia telah keluar dari Islam. Ini keyakinan Murji'ah, keyakinan Khawarij. Nah, jadi ketika ada orang yang beberapa waktu yang lalu, ada orang yang menganggap bahwa koruptor kafir, misalkan. Ada sebagian spanduk menuliskan itu. Ini sebagian sebenarnya terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Secara akidah menyimpang. Ahlussunnah tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, maka ini perlunya kita untuk banyak mengkaji akidah para ulama terdahulu, para ulama salaf, untuk mengembalikan kita pada jalur bagaimana manhaj dan akidah mereka terdahulu. Sebelum menyimpang bagaimana? Ketika ada penyimpangan bagaimana? Sebelum ada penyimpangan, Nabi dan para sahabat, ketika Nabi masih hidup, ketika Abu Bakar masih hidup, ketika Umar masih hidup, belum ada penyimpangan sama sekali. Setelah itu, dengan terbunuhnya Utsman, baru muncul Khawarij, baru muncul Murji'ah, baru muncul Qadariyah, baru muncul Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, dari 4 induk kesesatan ini kemudian berkembang menjadi 72 kelompok yang lain. Induknya 4. Tapi kemudian memecah lagi. Nah, maka ketika sudah mulai ada perpecahan, ulama-ulama salaf kemudian menyusun rangkuman akidah para ulama hadis untuk mengarahkan umat kepada jalurnya lagi. Nah, mungkin sekarang orang tidak akan pernah mengaku saya Khawarij, saya Murji'ah. Atau dari sisi nama mungkin tidak ada, tapi dari sisi pemikiran sama. Kemudian melebur. Bisa jadi pada diri seseorang ada kesesatan Murji'ah, ada kesesatan Khawarij, dan kesesatan Qadariyah bersamaan. Kalau dia tidak tahu, kemudian dia bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Nah, tidak disalahkan orang yang tidak tahu. Tetapi yang disalahkan adalah orang yang tidak mau tahu. Ada kesempatan untuk belajar, tetapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Nah, tidak disesatkan orang yang tidak tahu. Tidak dinyatakan dia sebagai orang yang sesat, misalkan. Ketika dia tidak tahu, maka diajari. Dalil yang menunjukkan bahwa amal ketaatan meningkatkan keimanan, bahwa amal ketaatan itu bisa meningkatkan keimanan, ada banyak dalilnya. Di antaranya surat Al-Anfal, Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang ketika disebut nama Allah hatinya merasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatkum imana, maka akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka itu menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Jadi di dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, iman bisa bertambah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada diri orang beriman, bertambah keimanannya. Kemudian juga menunjukkan yang tadi kita bahas, bahwa iman itu ada yang dalam bentuk hati, di dalam hati, ada yang dalam bentuk ucapan, juga dalam bentuk perbuatan. Di dalam hati, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalau disebut nama Allah, hatinya merasa takut. Itu ada dalam hati, bagian dari keimanan. Sedangkan yang ucapan, seperti ketika mereka menegakkan sholat, di dalam sholat ada perbuatan, ada ucapan. Nah, dalam bentuk perbuatan adalah sholat dan juga menginfakkan harta. Nah, maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwa iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh juga bisa bertambah keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar saja tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, ada banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menyatakan, أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian baiat kepada kami sebagaimana beliau mengambil perjanjian baiat kepada para wanita. Nah, baiat itu kepada Rasul, kepada waliul amr, ya, atau kepada pimpinan pasukan perang. Hanya itu baiat yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada baiat-baiat yang di luar itu baiat yang menyimpang. Itu baiat yang menyimpang. Nah, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kami sebagaimana mengambil baiat kepada para wanita. An la nusyrika billahi syai'an. Yaitu agar kami tidak berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala nasriqa, dan kami tidak boleh mencuri. Wala nazni, dan kami tidak boleh berzina. Wala naqtula auladana, kami tidak boleh membunuh anak-anak kami. Wala naqtulu ba'dahu ba'duna ba'dan, tidak boleh kami saling membunuh satu sama lain. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janji tadi, baiat tadi, maka pahalanya disediakan di sisi Allah. Tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membunuh orang lain. Kalau memenuhi janji itu, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ata minkum haddan fa uqima alayhi fa huwa kaffaratuhu. Barang siapa yang karena melakukan salah satu pelanggaran tadi, mungkin dia mencuri, mungkin dia berzina, mungkin dia membunuh. Nah, kemudian diterapkan hukum had sesuai aturan Islam. Mencuri dengan ketentuan tertentu, maka potong tangan. Tapi ada ketentuannya. Tidak setiap pencurian potong tangan. Ya. Ada ketentuan nominal yang dicuri kadarnya berapa? 1/4 dinar misalkan. Di bawah itu kalau nyuri sandal jepit misalkan yang di bawah itu ya tidak berhak potong tangan. Kemudian ketentuan lain misalkan barangnya adalah barang yang dijaga. Tidak dibiarkan terlantar di luar tanpa penjagaan. Kalau ada orang meletakkan perhiasan emas di atas pagar rumahnya misalkan, kemudian ada yang mencuri, kemudian pencurinya ditangkap, dia tidak harus dipotong, tidak bisa dipotong tangan karena yang dicuri bukan bagian dari yang tersimpan. Tersimpan di dalam tas, tersimpan di dalam kamar misalkan, tidak. Barang siapa yang ditegakkan hukum had, maka itu adalah kafarah bagi dia. Orang yang sudah mencuri dengan ketentuan syar'i kemudian dipotong tangannya, maka itu sudah menghapus dosa pencurian. Sudah nol dosa mencuri dia. Bagi orang lain jangan mengungkit-ungkit aib dia. Oh dia itu pencuri dulu begini, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Dia sudah ditetapkan hukum had, sudah kafarah bagi dia. Nah, dosanya diampuni. Bagi yang berzina kemudian kalau dia zina muhsan sampai dirajam meninggal, maka dosa zinanya sudah kosong. Nah, wa man satarahu Allahu alaihi, barang siapa yang Allah tutup, tidak ada yang tahu ketika dia mencuri, ketika dia berzina, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang tahu hal itu. Fa amruhu ila Allah, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah kehendaki, Allah azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Nah. Jadi masih ada dua kemungkinan. Orang mencuri. Dia berdosa. Tapi di negara itu tidak diterapkan hukum Islam. Dan orang tidak ada yang tahu kalau dia mencuri. Dia bertaubat kepada Allah atau tidak bertaubat. Dosa ini di bawah kesyirikan. Ada kemungkinan Allah azab dia, ada kemungkinan Allah ampuni dia. Semua dosa di bawah kesyirikan masih ada kemungkinan dia ampuni, ada kemungkinan dia azab. Nah, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik kalau tidak bertaubat, ya. Dan Allah mengampuni dosa lain di bawah itu bagi yang dikehendaki Allah. Orang meninggal bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Dia ada kemungkinan diampuni oleh Allah walaupun dia belum sempat bertaubat. Nah, ada kemungkinan. Cuma kita khawatir dia diazab oleh Allah. Hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni atau memberikan azab bagi dia. Nah. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wala nujibu li muhsinihimul jinan. Kita tidak memastikan surga bagi orang yang berbuat baik di antara mereka. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Kita tidak bisa memastikan seorang masuk surga. Fulan penghuni surga. Fulan sudah pasti kembali kepada rahmat Allah. Tidak bisa. Kecuali kalau orang-orang itu disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis pasti masuk surga. Nah, kalau Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Malik, Sa'id fil jannah. Nah, kita nyatakan orang-orang itu masuk surga karena Nabi memastikan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab dan sungguh celaka dia. Kemudian di ayat-ayat yang setelahnya dinyatakan sayasla naran dzata lahab. Dia pasti masuk ke dalam neraka, maka kita pastikan Abu Lahab masuk neraka karena dipastikan dalam Al-Qur'an. Nah, semua yang dipastikan masuk surga, kita nyatakan pasti. Semua yang dipastikan masuk neraka dalam dalil Al-Qur'an dan hadis, kita nyatakan pasti. Tetapi selain itu, kalau dia zahirnya baik, kita hanya mendoakan insyaallah atau semoga. Kita lihat orang secara zahir husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sholat, besar harapan kita dia masuk surga. Tapi untuk memastikan dia masuk surga, tidak. Untuk memastikan dia masuk surga, tidak. Untuk memastikan dia pasti diampuni oleh Allah, tidak. Kita hanya berdoakan semoga dia diampuni oleh Allah. Besar harapan kami dia diampuni oleh Allah. Ucapan-ucapan semacam itu. Karena itu dalam mengucapkan, hati-hati. Ungkapan, memilih ungkapan, kita harus berhati-hati. Pilih ungkapan doa, jangan pilih ungkapan pemastian. Contoh sebenarnya ungkapan pemastian itu adalah almarhum. Almarhum itu artinya yang pasti dirahmati. Tapi kalau ucapan rahimahullah atau rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, itu doa. Kita menyebut fulan rahimahullah, fulan semoga Allah merahmatinya karena dia sudah meninggal. Itu doa. Benar. Adabnya benar. Tapi kalau pemastian seperti almarhum yang pasti dirahmati oleh Allah atau yang pasti mendapat ampunan Allah, almaghfurullah, yang pasti diampuni Allah, asyahid, yang pasti syahid, itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Kita tidak boleh memastikan seorang mati syahid, tidak boleh memastikan seorang masuk surga tanpa dalil. Yang hanya bisa kita lakukan, besar harapan kita mendoakan husnudzan, semoga. Nah, karena itu di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa la yuqalu fulan syahid, tidak boleh mengatakan fulan syahid, fulan pasti mati syahid. Kemudian disebutkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Seseorang yang begitu luar biasa berperang di hadapan Nabi dan para sahabatnya, membunuh sekian pasukan musyrikin dengan pedang dia, menolong agama Allah. Nah, sebagian sahabat menyatakan ini penghuni surga. Nah, tapi Nabi menyatakan dia termasuk penghuni neraka. Kaget para sahabat. Orang yang berjuang untuk Islam kok dikatakan penghuni neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu sahabat mengikuti gerak-gerik orang ini, terus dipantau dan diikuti. Sampai kemudian di suatu tempat, ketika orang ini sudah demikian banyak luka, tebasan, tikaman, tusukan pada tubuhnya, dia tidak sabar menanggung itu semua, kemudian dia ambil sebilah tombak untuk bunuh diri. Maka sahabat yang mengikuti gerak-gerik tadi mengatakan kembali kepada Rasul, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi Anda benar-benar utusan Allah yang berbicara dengan wahyu. Kenapa? Kata Nabi. Tadi ketika kami takjub dengan kehebatan orang itu membela Islam, membunuh sekian orang musyrikin, sempat ada anggapan dari kami bahwa dia penghuni surga. Tetapi Anda menyatakan dia penghuni neraka. Kemudian saya ikuti dia, saya pantau gerakannya. Ternyata dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Maka Al-Imam Al-Bukhari meletakkan judul babnya, bab la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh seorang mengatakan fulan pasti syahid. Kalau mendoakan semoga fulan syahid, itu boleh. Tapi memastikan dia asyahid fulan, itu bukan akidah Ahlussunnah. makna. Jadi kita belajar akidah Ahlussunnah ini tujuannya untuk introspeksi diri kita dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar kita kembali kepada ajaran Nabi dan para sahabatnya. Wala nujibu li muhsinihimul jinan. Kita tidak memastikan seseorang masuk surga ba'da man awjaba lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang telah ditetapkan kepastiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Nabi bertanya, ma arja amalin fil Islam, inni sami'tu dukfan alaik baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, apakah amalan yang paling kau harapkan dalam Islam? Karena aku mendengar suara perompah kakimu di depanku di surga. Maka Bilal menyatakan, tidaklah suatu amalan yang paling aku harapkan dalam Islam kecuali ketika aku bersuci, baik di siang hari maupun di malam hari, kemudian aku sholat sesuai dengan yang ditakdirkan Allah, mampu aku lakukan sholat sunnah tersebut. Nah, di situ dipastikan bahwa Bilal masuk surga. Orang-orang yang dipastikan oleh Nabi masuk surga, kita pastikan masuk surga. Selain itu, tidak. Orang per orang, tidak. Kita tidak berani. Hanya menyatakan semoga. Kita tidak boleh melangkahi kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Dan kita tidak boleh mempersaksikan orang yang berbuat dosa di antara kaum muslimin pasti masuk neraka. Orangnya, kita tidak bisa memastikan dia penghuni neraka, tidak bisa. Nah, ini adilnya Ahlussunnah. Adilnya Ahlussunnah, tidak seperti yang dijelek-jelekkan gambarannya oleh sebagian orang, menganggap sudah mengkapling surga misalkan. Nah, atau anggapan-anggapan yang lain. Kita tidak pernah memastikan seseorang yang muslim, ya, yang secara zahir baik, kemudian kita pastikan dia masuk neraka sekedar berbeda dengan kita. Nah, yang kita lakukan adalah menyampaikan hujjah, memberikan nasihat, menjelaskan ini akidah Nabi dan para sahabat, ini akidah menyimpang. Nah, itu saja. Tapi memastikan masuk surga, kelompok kami semua pasti masuk surga, jamaah Taman Bahagia yang hadir malam ini semua pasti masuk surga, tidak boleh kita memastikan demikian. Kita hanya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam jannah. Nah, baik, itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang hakikat keimanan, ucapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam. Apakah apa? Doa. Ada hadis yang menyatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tapi ketika kita memahami hadis ini, jangan dipahami dengan pemahaman kita sendiri. Ikut pemahaman para pensyarah hadis. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Nah, dijelaskan oleh para pensyarah hadis, nah, seperti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya, bahwa yang dimaksud itu adalah kalau ada sesuatu yang harus diperjuangkan paling besar untuk mengganti takdir, maka itu adalah doa. Bukan berarti doa itu merubah takdir, karena doa itu bagian dari sebab yang dilakukan. Seperti orang berobat, orang bersedekah, orang berdoa, itu ikhtiar, bagian dari sebab. Sebab dan akibat semua sudah tertulis di dalam takdir. Karena itu, ketika ada sahabat dalam hadis yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-ruqa nastarqi biha, ruqyah yang kita lakukan, wad-dawa natadawa biha, dan juga obat-obatan yang kita konsumsi, hal yaruddu min qadar, apakah bisa mengubah takdir, mengganti takdir?" Nabi menyatakan, "Hiya min qadarillah." Itu termasuk takdir. Itu termasuk takdir. Nah, jadi terkait dengan doa tadi, ya, kita harus bersemangat untuk berdoa. Karena bisa jadi apa yang kita, ketika kita berdoa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan menjadi penyebab kita terhindar dari musibah. Seseorang ketika dia di masjid, kemudian dia berdoa, dengan doa itu kemudian dia terhindar dari musibah, itu semua sudah tertulis dalam takdir. Penyebab dan akibatnya sudah tertulis semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran Lauhul Mahfudz sudah kering, sudah tidak akan pernah berubah lagi. Maka yang perlu dipahami adalah doa itu bagian dari yang ditakdirkan. Bagian dari yang ditakdirkan. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "La yahimuni hammud du'a." Aku tidak memikirkan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Itu bukan urusanku. Karena setiap berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga kemungkinan yang pernah kita jelaskan. Nah, tetapi yang aku khawatirkan, aku lupa berdoa sehingga aku mendapatkan kerugian. Atau dengan makna ucapan Umar semacam itu menunjukkan bahwa ketika seorang berdoa itu bagian dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah yang merupakan penyebab dia mendapat kebaikan dengan doa itu. Bukan berarti doa itu mengubah takdir. Nah, sudah masuk waktu Isya, insyaallah pertanyaan-pertanyaannya akan kita bahas biiznillah pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.